أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك هيت لك هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وراودته membojok adan akan nabi apa akan nabi Yusuf allati huwa fi baitiha seorang bini-bini nang nabi Yusuf di rumah bini-bini ni tak takarubut neh nyata karubut habis dibojoknya oleh bini-bini itu Nabi Yusuf. Nah itu tak karubut tak lo bojok-bojokan ya an nafsihi daripada diri Nabi Yusuf yang dibojoknya tak diri Nabi Yusuf jadi siapa yang bojok bini-bini. Nah, jadi kisah di sini nih bini-bini yang hendak dan laki-laki julak lehan ya ayat talabat zalikha min Yusufa. Nah, bahimat menuntut Siti Jaleha lawan Nabi Yusuf. Nah, apa yang dituntutnya? Ayu jami'aha supaya Nabi Yusuf ni mau mengumpulinya. Wa dimapainya membojok wa ghallaqatil abwaba. Nah, dikuncinya segala pintu. Malah kau keluar lagi ya Nabi Yusuf. Nah, ini nasib orang soleh. Nasib kurang saleh ini pulang ujiannya. Ayat abwa bal baiti sab'ata. Berapa garang tadi? Pintunya rumah Siti Jaleha 7. Katujuhnya dikunci. Banyak benar 7. Summa limbasra dikuncinya lawang. Da'athu ila nafsiha. Lalu dibojoknya Nabi Yusuf. Bawainya waqalat lalu baucap Siti Jaleha hai talak jalannya nih hai talak Qur'an Nabi'un wabnu Amir firwiyati ibni Zakwan hi talak bikasril ha wafat hita Qur'an ibnu Kasir wahi tu bidomita wafatiha fatil apa tadi wafatilha ya kan wafatilha hitu hita ya kan ya kan tah maafatilha nah ya kan hai hai itu lawan apa hai ta ya kan kalau Hisam ibnu apa Ammar Nabi Amir hitulak kasrilha wabil hamzah as-sakinah ya kan lamita wal bakun bi fatilha hai ta tadi iskanil ya fatilha ya kan in kuria namun dibaca bi fatilha napa lawata napa haita audomita ana haitu wa maknahu ta'ala. Nah, ta'ala jar kita kamari Yusuf wa badir lakalakas ana laka akuni gasanikam wa in kuriat bi kasrilha lamun artinya hi ta summa bil hamzah asakina wa domita wa maknahu hi tu ya kala anahu tahayyatu lakarnya aku sudah siap untuk ikan. Itu kata-kata semuanya orang bojok tadi pak. Qala Yusuf ujian Nabi Yusuf. Nah ini orang soleh. Mbah diuji tadi. Ma'adallah. Nah tahan kalau tak. Hah? Artinya kalau ada liur. Ma'adallah a'udzubillah. Aku berlindung lawan Allah. Ma'adan akan sebagai pelindungan. Mimatad. Inani ilahi daripada pekerjaan yang nyawa membawa yunda kepadanya. Innahu aisyanal azim bahwasanya perkara yang besar itu Rabbi ay sayyidi al aziz ahsan wa tuay. Bermula artinya laki sempian kitpirne lah yang mulia raja lu tah. Ahsana matuaya sidin sudah bagus bana maharagu ulun. Kada patut bana ulun membalas urang nang bagus maharagu ulun dengan berbuat khianat kepada apa? Bininya. Ujar apa? Nabi Yusuf. Artinya urang sudah bagusnya lawan seorang tahu-tahu bini urang di dihianati bukan kada bagus pembalasan ngarannya. Aita anhudi haisu amaroki bi ikrami karena laki pian menyuruh lawan pian supaya pian memuliakan ulun pala yaliku bil akri an ujaziyahu an dalikal isan bil khiyana fi haramihi. Hah? Haram itu maknanya apa? Zawah jatihi innahu isana layup lihut zalimun. Kalau orang nang artinya berbuat zalim itu kada bisa untung mujawizunil ihsanul isa walaqad hammat bi wa hamma biha. Nah siti Zaleha sudah anu benar liur nih, sudah anu benar kapingin benar Nabi Yusuf sebagai napa keluar basariahnya wa hamma biha. Ada jua basariah itu ada jua kapingin, ada jua kapingin sudah, tapi sidin anu ada rimnya nang mempertahankan ai qasadat zaliha mukhalatata Yusuf. Itu kaya menunjukkan bahwasanya syahwat bini-bini itu lebih daripada syahwat napa laki-laki. Ujarin dalam kitab itu 90 syahwat bini-bini 10 napa. Nah itu tadi ya kan jadi Siti Zaleha dan yang pina repot banar Nabi Yusuf tenang aja itu mukhalatata Yusuf ma'at tasmim artinya serta napa bilang itu aja kita sudah kokoh benar hati dah wa qasada dan Nabi Yusuf andak juga mukhalatata tapi tabiat basyariyah kada masyahwati sabab ya kalah anu adnya kita liur orang anum nih labi kosin ikhtiarin bukan dengan kehendak napa anu ikhtiar sidin kada badal kelam lai dukulu tahta taklib itu kada apa-apa jika kita salah balil hakiku anu apa abil madhi wal ajri al jazili minallahi ta'ala man yakupu nafsahu anil fi'li indak yami hadal hammi balahan artinya nang patut dia apa dipuji nang patut dapat pahala nang gonol dari Allah orang nang ada cita-cita kaya itu tapi kuasa menahannya nah, itu nang hebat. Nya kalau kada ada ujian nengai, kada ada anu kemuliaan. Nya diuji dulu, kalau tahan, anyar dapat pujian. Kurang tah anu di padang api selamat dari api itu nang hebat. Menjauh pada api juga selamat dari api itu kan biasa. Nah, orang tadi padang riba, lalu seorang kada umpat itu hebat. Menjauh juga, apa apa ya? Biasa aja, itu nya jauh. Walihada qala ba'du ahli al-haqa'iq al-hammu kismani hammun sabitun anu cita anu apalnya cita-cita itu ada dua ya kala keinginan tak ada dua ada nang tetap wahwa idha kana ma'amu azmun wa aqdun ada bisi azam ada bisi nafil kita itikad nah waridhan dan senang hati mislu hammi imra'atil aziz ini seperti nama Zaleha nah jadi pala abdu ma'adulbi itu karena disiksa nah ya kan wahamun aridun ada nang cita-cita mendatang aja wawal kotoran itu segeretekan aja wahadis sunab sejak kita napa renungan aja minggari ikhtiar kada ada bekahandak wala azmin misluhami Yusuf alaihissalam pala abdu wa iru ma'khudun bi malam mitakallam au ya'mal ya kah kada dilaksanakannya artinya tah entah laula arra'ar burhan rabbi jika lu tiada melihat Nabi Yusuf burhan rabbihi akan napa hujah daripada Allah jika kita ilmu ya kah. Nah itu laula an ayqana bi hujjati rabbi adalla ala qamil qabli zina wa jawabu laula mahzufun ay laula musyahadatu burhan rabbi syani zina la jaru ala mujibi ma ilahi aljibilli lakinnahu haitsu kana burhan wal ladhi wal hukmu wal ilmu ya kah hadiran ladai huduraman ya rahu bil aini jadi palam ya ya himma aslan kada ada sekali bakal hendak ya tah lantaran ilmu kalau ada tah nah ilmu kalau ada tah lalu kawan apa merim godaan nang kaitu besarnya. Tapi ilmu ada, selamat aja. Munnya ilmu hilang, sudah. Kata karubutnya ini, hah? Ujar orang pergaulan apa namanya? Bebas orang. Munnya ilmu hilang, sudah. Kata karubutnya ini, hah? Ujar orang pergaulan apa namanya? Bebas orang kan harusnya iya enggak? Di mana kah? Kau nahan ini apa ya? Lain malaikat. Wal hasil anna hadzal burhan ila muhaqqiqin al musbitin li ismatil anbiya wa hujjatullah ta'ala wa tilmizin qabla ilmu bima ala zin azani min al iqab al murad bi ruyatil burhan husulul akhlaq hamidah ya kah wa tadzkirul ahwali radi an manahan la alfa allahum anil iqdam memperbuat anil munkarat al munkar wa kila inna burhan wa nubuwah al mania min ityani fawais ya kah wa kila innahu alaihi salam ra'a maktuban fi saqfil bait melihat ya sidin Nabi Yusuf ni di apa di atap rumah ni tah ada wala taqrabuz zina innahu kana fa syaita wa sa'asabila wa amaladina nasabul nasihat ila Yusuf faqalu innahu ra'a aquba. Nah, ada orang yang memadahkan Nabi Yusuf jar mengaraja maksiat juga. Nah, ini kan pendapat ini nih. Baqala innahu ra'a Yaqub melihat Nabi Yaqub ya abdan ala ibhamihi. Artinya apa mengikut lawan ibham Nabi gitu nih. Ibu jari Nabi Yusuf diikut siapa? Atau ada suara aja. Qala ujar suara itu lahu la ta'mal amala sufaha wa ismuka fi diwanil anbiya. Nyawa jangan menggawi nangka itu sebab nyawa sudah ditulis ngaran nyawa seorang nabi. Awat amasalahu Yaqub. Nah, atau jar anu menyerup apa Nabi Yusuf, Nabi Yaqub itu apa? Ada tabayang di muka apa? Nabi Yusuf padarabala fi sadid galu di apa? Menapak ke dada apa? Nah, itu ujar ulama tasawuf itulah artinya setengah daripada khususiat Syekh Murabbi itu apabila muridnya akan mengerjakan yang kada baik itu ada surahnya, ada rupanya, ada bayangannya itu di muka itu murid itu tadi. Ada kadang-kadang mendengar suara Syekh, ada kadang-kadang melihat ruhaninya itu tadi. Pahamlah. Kenapa? Karena siddah mahabbah asalnya si murid itu mahabbah lawan gurunya dengan mahabbah siddah. Nah, mahabbah siddah ini ialah diisyaratkan dengan musyabakah. Sesudah musyabakah, musyabakah ini menunjukkan artinya ulun cinta lawan santian. Apabila nyebujur mahabbahnya ini, sewaktu-waktu anak ngerjakan macam-macam datang. Datang. Munnya kada sing datangan tak, berarti kada bujur mahabbah si murid. Bukan gurunya, muridnya yang luput. Nah ini tak, kalinya tawajuhnya bujur, ini. Talabang ini datang. Saya sudah ditapak sidin, dada Nabi Yusuf oleh abah nih. Ini ruhani abah kalau nih. Napak napa dada Nabi Yusuf lalu fa kharajat maniyuhu min anamili keluar air mani di jariji lalu ampih he nang kapingin talinya sudah he keluar di jariji sudah ampih he awra kapan min garidi lain maktuban fihi ada nang madahan pulang melihat jenenge akan telapak tangan tapi kadeba hasta telapak tangan sebuting jadi lihat Nabi Yusuf bar tulis di telapak tangan itu wa ma ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan itu fiduna fi wa ma ya'zumu ar-rabbika min mithqalati dzarratin wa fis samani ta ayatan ni ta artinya nyawa apa aja nang digawi samunyan unda mengetahuinya menyaksiakannya itu aja betulis di telapak tangan telapak tangannya kada ada ba kada sebukuan meskali tak ada yang telapak ini aja nah kada bahastaan tulisannya ayat Quran itu tuh itu maksud burhan rabbih tadi ringkas kata macam-macam itu aja kawal nang ianya sidin kada melaksanakan itu tadi kada lika emisla dalika tasbit sabatnahu linaslipa anhusu'a artinya itu untuk kami artinya melepaskan daripada Nabi Yusuf akan perbuatan jahat maka dimatil faisha minal kubla wal nazar bisyahwah iya kah? Ini kan mata juga lah jinta dulu aja lalu menaguk ke liur ke pingin lalu bagaimana bakasnya tekun nah ini nah itu jadi wala tak robo itu kalau berkumpul nah itu tak dimana aja tak wala tak robo itu tak walhasil sudah marah inna kala tahbliman bab terlakin Allah ya di Allah apa ini wal fahsya izina innahu min ibadina mukhlasin kan ha para ahu ibnu Katsir wa Abu Amrin wa ibnu Amir bikasril lam mukhli yalah fi jamil Quran ayat ladina akhlasu dinahum lillahi ta'ala wal baqun fi batil lam yalah ladina khulisu it ala ada nang nyala lain-lain ayat asaba qaidar bab al barani itu babul barani anu bab nang paling di muka tah nang sebelah luar tah pintu nang di sebelah luar ya kah nah itu alladhi huwal makhlasu yang disitu cagarnya kalau bakal lo maka keluar fa'in sabaqo Yusufu patahal babal ilkhuruj muntaduhul Nabi Yusuf kan sempat izin membuka keluar amkawasirin wa'in sabaqot jaliha muntaduhul jaliha pas ya amsakatil babal ditahaninya pintu itu liman il ayo ilkhuruj supaya Yusuf jangan sampai keluar jadi sama aja ke pintu tapi tujuan lain niat lain-lain. Wakadat komisahu min duburin kahandakan sekiranya Nabi Yusuf jangan lapas lalu kodat komisahu min duburin lalu mencarik nah Siti Jaleha akan gamis Nabi Yusuf di belakang jadi itu dulu Nabi Yusuf kota laki-laki dan bini-bini belanja buka jauh benar taringkas laki-laki nah pada belakang gamis nang dikacak rabit gamis orang di belakang jadi siapa nang pindah hendak mana siapa orang tak nang kalau dia tersidal loh rabit gamis orang Mindo boren, nah ini neneknya jadi ciri nek gamisnya di belakang rabitnya jadi ciri. Nah, ciri kebenaran tah asakat kamisa Yusufa min kholpa dibelahnya gamis Nabi Yusuf di belakang binispain min wasatihi ila kadamahi panggal dua mulai di tetangga sampai ke batis nek ya. Rabitnya besar lawar pangsirin lah jadi gamisnya jadi rabit mulai di belakang ini nah sampai ke bawah. Gamisnya rabit, bagancang banar. Pagola baha Yusuf pun nah, Nabi Yusuf sidin mengeluarkan ke laki-lakian sidin dikarasi sidin menang berlaki-laki, munnya mengeluarkan piala laki-laki ini munnya mau mengeluarkan dasar bakarasan juga piala jenik nah mencak lalu ya anu dikara sisi dini Nabi Yusuf wakaraja keluar Nabi Yusuf keluar nangin Nabi Yusuf wakaraja al-haram menggiring aja lagi beberakan pas raja datang kurang beberakan laki datang nah iya amta sampok nah itu wa al-faya sayidaha esodapa zaujah kitpira pas terdapat lawan lakinya si kitpir nang raja nih anu wajir katanya ladal bab nah al-baroni pas diparok napa pintu nang di sebelah muka tadi, sebelah luar tadi. Masa kandang kaya kita nih. Rawa Ka'bun, radhiyallahu anhu lama hari Bayu Yusuf alaihissalam seorang pi rasul kupli ya tanah karo. Ujar Wahab manakala, ujar Ka'ab manakala buka Nabi Yusuf alaihissalam, anaknya di kuncinya kalau tadi. Buka menuju pintu sekalinya nengah. Habis pakakas nang di dalam anu kapiting tah ya tanah saru guguran. Munnya pakakas itu guguran apa ada empada tabuh? Tabuh paham coba. Kalau pang bacaan kada nya ada kalau jorong bari bacaan membuka apa jar? Buka kunci tah menjadi bacakan itu jar dilihat intunya tah paculan. Oke mah apa jaganannya kapiting? Ini kada ada bacaan apa napa daripada kekuatan artinya apa nya itu daripada kekuatan nih napa hamun anu cita-cita di hati nak keluar kekuatan nang kaitu tadi cita-citanya Allah taala menolong pang lah nya sampai tapaculan napa pakakas-pakakas nang di dalam kadinya kunci bang kapiting banyak macam-macam kalau situ ada nang model kayak ini nang macam-macam teman nahan nang sekira jangan terbuka tak ini nang tergugur beratan lulu ya beratan nah, itu kekuatan apa sih kita tak nah, itu orang wah ini terlalu apa jar tenaga dalam ujar nih dalam kelambu hatta kharaja min al-abwab keluar sidin daripada pintu ini tuh paculan keluar ya qalat nah mbak sudah nang bini melihat laki seorang datang lalu ya bepadah bujur pulang nah apa bepadah bujur lisa bucap non laki kau ipatan karena takutan minatuma kalau pindah laki kenapa menyangka seorang nang salah ya kah lalu ya bependar nah apa pendarnya si galuh nih ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim wahai lakiku napa rasanya nang patut yo dibalasakan lawan seseorang laki-laki nang bermaksud lawan bini pian akan maksud nang jahat napa yo nang patut dibalas yo artinya bapadah bujur teh Nabi Yusuf dipadah akan berbuat jahat balasannya nang patut ulun jo milihakan najar pulang. Napa? Illa ayus jana handaklah pian masukakan ke dalam penjara semenit dua menit saja. Asal ciri. Ha. Kenapa jadi setumat aja masuk penjara, jangan lawas. Urang cinta kalau kata pisah lawas lawan kakasihnya. Han, jadi di sini mah ngait jua aja masukkan di penjara, tapi jangan lawas jar. Han, galuh-galuh. Au adabun alim atawa dipokol. Pokolan nang sakit inya. Dimati ijangan. Dimati ijangan orang sayang bagara mun mati kakaseh. Nah, mun lawas pang di penjara sayang jua jadinya sesatu mata jata. Atawa dipokol biar jenya sakit. Nah, tapi di hadapan ulun mokolnya hom. Indah bana lindung nah. Kakaseh, ka itu kah ngarannya orang cinta lah. Ini kan cinta, ngarannya menggila nih nih. Ayolah saja za'uhu illa sejenak. Alnya nang patut bana balasannya di penjara maka awit dorbal wajib atau dipukul gancangnya sedikit. Pain nama akhorat dikrod dalu. Kenapa pukul tadi tadi nyambat di penjara nang satu mat tadi tadi Allah kenapa? Han. Artinya kada usah dipukul lah kalau di penjara aja satu mat itu lapas ya. Jadi ulun tak kada tapi lawas tapi saham. Orang cinta, pinternya ada kipir kan orang wazir, orang intelek, tuwail. Iya kalah, artinya sembarangan pang. Orang kuat yang seperti ya, macam macam itu jadi nah, artinya sembarangan pang diom jangan laki nih baca laki ini, mesti sudah inya bula gawin nih, sudah pindah hendak artinya apa, membuang wireban jadi ke ini pander, yang laki pang. Nah, apalagi jar di annal muhibba layas tali ilama mahbub kurang cinta itu kada katuju bana lamun kakasihnya sakit. Mun dibuat di penjara mana aja bukan kada dipukul kala. Iya jadi pukul tadi nomor 2 nyambat. Kada tahan hati si dina lamun kakasih unda sakit karena pukul orang lain unda rasa siup. Ujar. Jar pian. Nah, itu orang kasih kayak itu jenenge. Ada mun nang pikam jua tak kasih lawan guru, cagar guru uyuh nda, kada artinya nabe unda nang uyuh. Minta. Kurang kasih dari pang. Kada lamun liwar mau uyuh akan. Nah, wa inna ma aradat an yusjana yauman. Nah, hanya sanya maksudnya si tejeleha, aya sehari-hari aja tadi buat penjara itu pang. Yang belawa-lawas nyam ta. Itu gini sehari atau sebulan. Jerang bahari ya kah? Hah, tanggal berapa sudah jar? Minta. Oh ini hanya tanggal 15, kawinnya tanggal 27, umumnya mahadang itu sehari sesebulan. Kurang hendak. Nah sehari namanya terpisah. Aw akal lah atau kurangi pada sehari anu kakan dia sayangnya. Ujar, lawan lajar ya. Hanya an, sesebulan empat kalau tak, lain seorang tak kait. kayak itu kah, silinnya. Kayak itu kah, silinnya. Amal habsu tawil lamun lawa-lawas di penjara pala yu abbaru anu biha dibarah kalinya mau pang yusjana ibaratnya ha kada mau yuj'ala minal masjunin lamun lawas lamun yusjana paling sahare lamun yuj'ala minal masjunin nah situ tahun dua tahun tiga tahun tuh ibarat tah pander tah ceknya tah jadi ahli-ahli omong yu rupanya nih lah nah mengambil kata-kata nang apa sih kata nang artinya sedikit tapi padat amal hafsu tawil pada mana biar ni bala bala kalau yajibu ayuj alamina mesti kola nah haroh Nabi Yusuf ne kadanya nang merasakan pun mencakar disakiti orang ditikin orang mana kan sekarang bisi muntung juga kakak luarakan juga sedikit suara entah kala nah mesti jawab juga inya sudah ampih pang pander tadi ah jalan Yusuf ini pindah sekehendak inya Nabi Yusuf nah jalan Nabi Yusuf minta permisi lawan kipir, ulun anak empat bicara sebentar, silahkan ya kipir, lalu eh kala ya wawadatni on nafsi pijan Nabi Yusuf, bini pian nang bojok ulun hendak lawan ulun, inya nang gila lawan ulun, inya pijan Nabi Yusuf mah, nenta baluman lagi kipir nih, betakon saksi mana nah itu wa syahida syahidum min ahliha ada saksinya bubuhannya juga saksinya mun bubuhan ulun kan nyaksiakan tentu menangkan ulun ini bubuhan jeleha juga saksinya kan kada bacaan lagi kalau tamun orang yang jadi saktinya membubuhan corong lalu mesti umpet corong ini bubuhannya jatinya saktinya karena anak aja nih nih nyusuk nih itu melihat itu nah suruh silin pendar ke silinnya kanak-kanak yang melihat kalah siapa yang bojok undak kainnya kak pendar nentu kanak-kanak nih melapas nah ke pentel susumannya umanya pendar bahasa Arab dengan pasihat artinya udah dasar julak leha atauan ini lehan saja nah handak nah lon usup lain usup nang lihigas ini lain nah mitok nah bukan nang kada bisa pendar lalu pendar jelas banak lah melurang bisa pendar bisa macam-macamnya tak bari bari ke godoh tetap buku bisa luput pendernya hanya godoh aja apalagi sejuta hari ini kanak-kanak kenyak handak napa-napa pangin dasar-dasar aja kita nang muhlisin lahuddin apa adanya dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah jadi tiap-tiap orang nang banar mulai di hati keluarnya ada aja nang membantu walaupun kada patut pidanya jadi pembantu kan kanak-kanak asa kada masuk di akal tah ada aja tah ringkasan bila orang bujur ada aja nang nolongi habisnya bakulalah dalam Yusuf nenek ah jam sekali ini bubuhan si Joklehan nenek artinya bubuhan musuh tah ya tah jadi aja menolong nya orang bujur nang eh ada aja nang tukang tolongi menang salah nih itu lah satu mata aja kan orang tahu kan yang nolongi lagi ya walam yakul hadi kada berucap napa tadi nang ini nah artinya nang bojok ulun kada bukan namun nang ini anu langsung ngarannya hiya anus inya nang manulun nang apa nang menggoda ulun ya inya minta aja kan bunyi jauh tah bunyi jauh kalau inya tah amun nang ini bahkan bahadapan lalu jadi pintar aja nang YouTube ini jenis ya kada nang model orang nang ini artinya kada jadi nang kabilanya hiya nang kakaya bini-bini lain lamun hadihi kan jelas nang silehan minta ano bini-bini jalabi Yusuf hiya itu kan bini-bini maknanya ada bini-bini nang bojok ulun ulun indah buka helon saktinya ada bah jaleha pintarnya nini kada nyambat aku langsung bini-bini minta aja tapi kan sudah jelas siapa ada bini-bini lain daripada nini jua ha? Nah ini ujian nang orang nang hendak mendatangi Allah Subhanahu wa taala diuji dengan macam-macam ujian. Tahan apa ndak? Weh, rasanya sedikit salah. Mun kita sakananya lintok. Bisa pura-pura siup tak? Walam yakul hadiyola tilka lipartis cihiyai karena si lintun apa juga kita menjaga kahor matan diri wa adabun hasan itu bagus hai su'ata bila pilih gaibah walam yakun yusufu yuridu ayah dikasih terhak kadang menak kembali malu teh. Walakin lama ala takat irba tapi lantaran sudah artinya ini si ini jelehan ini sudah mencolomori maaf mengganggu mengotori akan kemuliaan si den ya kan kembali supan juga kita itu aja ilah izah tihat itu mah anak sih supaya sirin jangan disangka oleh orang yang sirin jahat entah Allah jadi kita apa ya kan kaya membela apa kebenaran entah kalinya diri pang bela kebenaran walam yakun Yusuf yuridu ayat dikasih tahu apa dari padar ababil pasar roh makasih menyatakan dengan apa yang terjadi itu pakola hiya tolabat nih lil muatati itu untuk apa supaya ulun menurut untuk muatata supaya ulun menurut inyan itu artinya wasahidah sahidu min aliha ada artinya bubuhannya nang jadi saksi wahwa ibnu dayah dayati zalikha am anaknya dayati zalikha kan tahu lah dayah itu nah tukang pijat tukang urut bidan jadi rupanya jalehan ini ada spesialis bisi tukang pijat tukang urut nah ada si galuh lehan ini nya kan banung uyu kena awak ada bisi tukang pijat kan entah si dayahnya nini anaknya si dayah nini anak tukang urutnya jalehan ini nang nang bau ucap nang menyaksikan bahwa Nabi Yusuf bujur tadinya si dayahnya itu bang anaknya nang Yusuf itu anak tukang pijat tuh tukang urut tuh lah aw ibni khalin lah ada kawal kedua mandakan anak marina jar anak marina bagi si jeleha sepupu tuh lah tapi kan anak juga bahkan umurnya hanya 2 bulan Kan kan masih apa? Nyusu aja lagi, 2 bulan aja umur ini. Jadi saksi rupan dia umur cecah-receh dengan fasihat bahasa Arab. Antakahullah, Allah Ta'ala nanya. Allah Ta'ala. Aikam, wah ini kita kata bingung lagi nanya. Ada bingung lagi kita. Pasti bisa berpender. Kita kata bingung, kata bermuntung, kata bapak. Ya kalau kita, kena nyawa ada masanya pasti bisa berpender ya. Mbak Ardiyo. Anda jadi. Ya, nah ini kan masih bermuntung juga lagi ini sekali anak nenek. Empat tiga ada bermuntung tu makan nyaring benar. Nah, jadi kita kalau bingung lagi Allah Ta'ala memang kuasa habis. Ali baraati Yusuf ini nak saksi supaya Nabi Yusuf itu tepatnya apa? Tepat orang yang selamat. Wa ruwiya an al-aziz istara Yusufa biwaznihi zahaban. Wa waznihi fiddatan, wa waznihi ru'lu'an, wa waznihi marjanan, wa waznihi miskan, wa waznihi ambaran. Coba. Ini Raja Kitbir namanya menukar lawan Nabi Yusuf nih. Urang kakasihan lawan nang anak tukaran ini baik rupa, akhlaknya hebat. Seorang kada bisi anak dan tapi banyak bisi duit. Lalu nukar berapa harganya nukar Nabi Yusuf? Nah ini nang pendeknya si nang bejual ini besugihan berapa? Coba nah. Biwaznihi zahaban, satimbang awaknya nisbah emas. Dan satimbang awak pulang nisbah perak. Dan setimbang awak pulang, nisbah apa? Mutiara. Setimbang awak, nisbah marjan. Setimbang awak pulang, minyak harum kasturi. Dan setimbang awak, minyak harum ambar. Berapa? Ini beratnya anak awak Nabi Yusuf. Lah mau kembali diambil kepada Nabi Yusuf, tak? Mau kembali diambil kepada siapa? Si apa? Kitirnya makin jaya kalah. Tapi Nabi Yusuf ya kalau dulu, nah. Misalnya dulu, nah. Ada ditimbang awak Nabi Yusuf, ditimbang berapa beratnya? Nah itulah artinya harganya emas, perak, ngapa dari mutiara, basugihan yang berjual dulu. Jadi ngaran dijual orang payu larang bisa, murah bisa, turut mengundang tuan guru anu, buah payu. Turut artinya minta anunya sumbangan ini tuan guru anu, banyak orang nyumbang payu banar, sini ketua tahu. Sini jadi bandahara, kada juga, sini jadi penasehat, kada tahu kisah. Ini orang waktu musyawarah kan kita buat siden, tinggal aja buatnya si anu jar. Kalau dibuat si anu kenapa? Anu kada masin kena jar agangan kita minta. Nah itu bajual ngaran orang ngarannya ya lah. Ada ini awak langsung dijual. Nah ini nasib kurang soleh. Ikam jangan wani-wani yang lain menjual perguruan ya kalau ketulahan. Hati-hati kan. Palam madhababi ilal bayit sagopat bizalika. Mana kala artinya dibawa ya bulik ke rumah oleh Kitbir nih, Nabi Yusuf, kenapa ada jalehat sagopat punya kita jatuh cinta. Jatuh cinta ini kalian nih. Ini ngamali benar. Jatuh cinta ini am. Ini tepakolat lihat di tengah lalu ba ucap namanya lawan Hadinah, napa Hadinah tak? Nang menolong tayarah, nang menolong pembantu. Bu ucap lawan pembantu, pembantu tu bini-bini jua. Lolo cok mari jalan, pembantu jaleha jua nih. Mendere malhilah undannya nah lawan nyawa aja bependen lah tapi jangan buka selain undah hatinya ketua lagi nyawa nah asal anu benar lawan Yusuf ini undah asal ketua lagi undah anu jero-johan ini runda jadi undah minta pendapat nyawa nah di mapa jalannya nah, supaya undahnya anu nah anu hasil lah maksud undah itu jah mapa jalannya ujarnya sinang memelihara tadi bagampang aja artinya pian nah di mapa ninya nah pakalat lah anu ya sayudati minta wahai bos. Lawan adoro ilaika lakana asra'ahu ban mingki ilaiki minto lawan adoro ilaiki lakana asra'ahu ban mingki ilaiki lamunnya sidin na Yusuf na melihat pian lah niscaya pendekat sadahulu Yusuf cinta lawan pian sepian kan orangnya jatuh ni jua ujar Jepang jatuh ni. Nah ini disuruhnya menampilkan segala macam si jelehana tampayakan aja artinya segala macam gitpian lawan Yusuf, mesti Yusuf melihat segala macam gitpian terdahulu cinta dan pian, gitpian ini kan semenyaannya normal oh, bangaran orang nang ngarannya kan orang nang kayak itu Hadinah nih nih lah walau ro'a husnaki wajah malaki nyenanya apabila bini-bini baris di bawah. Ya kanya Yusuf sama lihat kebaikan pian dan ka anu kaelokan pian wasapa alaun niki dan artinya mencronong artinya awak pian anu niscaya anu makor lahu kororun dunaki kadada lagi tah kesenangan hatinya lain pada pian ja. Ujar si hadina ni terlalu bener ambung bila liwat ni mah ambung aja bisa menyegugur kali nyako mah nyambut dong ni kita kalau diambung orang ni jaga kesilahunya aja ni menyegugur ni kali nyemurut tak kita ambung-ambung ni tak pakalat lalu berucap eh jaleha wakes zalik ayin di mapa jalannya nang supaya inya talon undak anu ya bau jorong ni tak di mapa supaya inya pulang nang gilalon di undak tahi mapa ya boleh kakan kata-kata tolak ngarannya kata-kata tolak artinya nah tak boleh ke inya minta bolak-balik kah ya juga aja orang Jawa emang di mapa akalnya neh mapa kolot ah ujar si nang hadina makin ini pian serahakan lawan ulun minal amwal beberapa kadut duit dah boseh serahkan lawan ulun kadut duit pian oh bini bini kipir ulang handak nah berapa kadut usah gak kadutnya nah ini kuncinya buka sudah ambil berapa nyawa baluan yo asal gitu gak hasil hom seitukah abis-abisan makin ini amwal pakolat ujar apa ujarnya si anu jaliha faza ini bena yadek pakudi itu di hadapan nyawa sudah peti besi unda ambil sekandak nyawa nah pada hadina nah masih ti nah itu lahisa ba'alaiki nyawa kadun da apa-apai wa marut bi dari ahli bina lalu ya si hadina tadi ujar si hadina ayo mana orang nang anu ahli arstik nah ini ya kah nang ahli-ahli di bidang apa ayo bangunan wal handasah nang ahli di bidang ukur nah ukur ya lah lalu sekian bangunannya sekian panjangnya sekian tingginya sekian bahannya sekian ongkosnya sekian ujungannya sekian masuk kentongnya ayo kiawi pakolat ah lalu ujar pakolat bu ucapin nge si anu neh wajaan siti jaleha napa maksud pian artinya bos no, jadi ujarnya anu jaleha uridu baitan yural wajhu fi saqafi unda nak minta ulakan satu rumah nang muha unda kalihatan di atap manang kaya caramin rumahnya apa? Maksud atap itu apa itu lo? Loteng meh nah itu artinya ada caramin artinya situ jadi sekiranya muha unda apa? Jadi karena Yusuf itu kan melihat muha unda artinya melewat cermin nah itu nya kan mun becaramin nang lah biar nang pina ada jua sedikit pina dengol-dengol dicaramin teh sama samar jua amun langsung bahadapan kan kelihatan kelihatan gua jane ya kakundat kelihatan namun dicaramin ada tapi kelihatan ya mun urang ieu teh gambar le gambar buah gambar tadi hija anu geun gambar kalau dipenderi gambar kalau di pendiri nyaut jika tidak bisa tertawa belawasan gambar orang mati nah lalu ya artinya apa itu wapi hitoni dan artinya hitonnya tawingnya kama di anu mintu juga kelihatan juga mohon dari tawing nah itu mencerang bandar minta ulahkan adalah kama yurafil mir'atil maskula bagaimana dilihat artinya apa muhonda di mana dicaramin nang sudah dibersihi pakolo ujar si tukang-tukang nang cekar mulakan inya kan ini para lubah nar apalagi orang berdadas ini minta ulakan bukan kesempatan nih tabarung kada gawian juga pakolo na'am jernya siap siap aja pian kalau urusan itu aja siap ulun nih insyaallah tak artinya ahlinya urusan itu lalu ayo kerjakan sudah menjadi situ jelayan ini omongnya ini itu pabanau nah lalu mulai begawin ini pasang pondasi pasang itu pasang itu baitan nah mbah sudah tuntung nenge rumah tasmiyahi wah ujar nang lain-lain terserah sempian basah nang mengarani woy ujar kita aja undang arah tulisakan situ ini rumah koe koitun ngarannya ngaran koitun yang ngarannya nah apakah maknanya kata ujaku bangsa nomor satu itu ya kalau koitun ngarannya samat sama sama ya sama samat. Memberi nama lah ia. Ia siapa? Siti Jaliha. Akan rumah tadi kaitun ngarannya. Kaitun. Ada kita aja mengarani kamar apa aja nek? Bertulis di muka kamar tak? Selamat tidur. Yalah, selamat. Selamat tidur, mun tidur selamat tehnya. Halo, apa lagi lah? Macam-macam orang ini. Itu lagi di anu tak ada juga kalau di nek sarung bantal tak bertulis di ujung apa aja lah? Apa aja nek? Apa aja? Ruhul Rahayu aja. Tulisannya di mana? Di bantal, sarung bantal anu tuh pengencem, aku bisa melihat Ruhul Rahayu aja. Semoga Ruhul Rahayu hijau biru tulisannya. Ditawing tulis juga bilang sebelahan tuh nah. Tuntung pandang sebelah. Yang di sebelahnya itu siapa kada datang kada ada kisah aja. Macam-macam kan tetangga malamnya nulis itu saya. Aja barang aja. So apalam matamma na tuntung ulah si kaitun tadi. Da'atil musawir. Nah, lalu ana di kionya musawir. Nang tukang gambar ditulnya, tukang lukis. Fa amaratu bisuni saririn. Hei, tukang lukis, mari ulahkan sarire. Napa jadi kita tak? Ranjang kursi min dhahab emas. Emas kursi nang. Emas. Nah, abis-abisan lah lo. Murasain bil jawahir, jawahir anu ditatah-tatah lawan intan. Uma emas tatahnya intan. Pesanannya nih. Napa? Lalu eh wa yakut, jangan dibuat ayakut, jangan ditinggal juga yakut. Banyak ki. Menta. Tuntung nengah. Ranjang teleh. Tuntung emas tatah-tatah yakut lawan intan tuntung. Nah, menyeranjang itu ada kalau tilamnya nang. Tilamnya adalah nah, apa tilamnya? Wa para satu bidibat. No. Iya kah? Itu wasundus. Nah, ada gampang. Ini yang diulah tilam nih aja jadinya. Dibat napa kita? Sutra ulah. Itu kada kapas tah. Kada busa tah. Itu napa? Jeleha sekahandak inya wasundus kain sundusin. Di sini ada juga kalau di pasar yang menjual kain sundus aja. Kalau kain bebinian sekalinya sikap tambus. Macem-macem. Ya Allah, berurak tuh no. Ya Allah, kain sundus. Kadang-kadang sambil mengaji belajaran guru membawa kain sundus. Artinya disampatakan berjualan. Kadang-kadang, pang itu pada saban malam, pang. Wapar rasat oh bidibat bahasa warat surat Yusuf ih sekalinya di situ lalu dilukis nang dilukis itu bukan jelas parasis Nabi Yusuf nah ini pang jadi melihat itu rasa melihat orangnya tapi lukisan banyak mesam belawasan mesam ya lu nak ha main tebululis lawar belawasan lukisan manusianya kan kalau bujurakan. Nah, itu maka upahnya berapa? Alah. Eh, taganya duit kada dihitung juga lah. Itu. Sorangan aja kan Nabi Yusuf nalukis kada. Nah, basatu lawan Siti Jelehanya sama sekali. Nah. Hidung sama hidung, bibir sama muntung asoy. Nah, ini paduan ini gambarnya gambar minta lukisannya bah daripada orang mahayal lah asa iya benar nantinya tak mintu aja gambarnya surat Yusuf pak wajah lihat muta'ani kau ini ya lah berpaluk-palukan summa zayyanat lalu embah sudah tuntung menggambar itu tadi tukang lukis tadi menggambar tuntung dapat duitnya summa zayyanat dari kau lalu bah agak bah tahu lagi ambil pupur. Nya mau pang pupur nang pura kada pakai pipa jauh. Ini nang nah itu lah pupurnya sah. Geli ambil. Eh nang pina nang artinya nang kakala habang-habang anu entah maambun pupurnya nang ya lah sah pupurnya. Endeka pendokan mun melihatnya ya tangga nga. Ini kan mendokan melihat pupurnya aja yang mesti bangun. Maksudnya pahalanya. Apa tadi? Artinya keluarannya bagak nih. Oh gitu bak atau lagi bagincu. Ngon, berpupur, bercelak. Makai medalion, apalagi nang diteringan nih. Diwang, bak atau lagi ya bah. Nengaran baju nih. Anu anang potongan nang kayak ke orang di sini tak potong potongan anu hadang lu berdiam diam ya anu nah pengalanya tak hadang dulu lah nah pengalanya tak baru kota nang sepanggal anu kestela terbuka bagak bana buah pulang na tapi nambah nyepak berjalan tak ungkap ketang paha. Bagak bandar nih nong kayak ini bagat lagi nengaran ini nah nih apa ini nih pinggang uma kenteng ini apa nang di bawah pinggang nih punggung uma enak no di andaki lomblombongan tahu lagi ya uma nah nengah baimat mana pendek kata tadi bagak tadi pak macam-macam sama sekali bagak bah. Mbah itu tadi, mbah sudah bagak, napa habar? Nah, wakorojat, no, kaluar nengah. Bah, nengaran inya maandak dibatis ke kaluar itu. Lagu orang nang ini juga, nyalain nengah. Bini-bini yang nengah bagak itu, lalu sedikit muradol lah. Itu ya kalau orang berzikir tak rapat zikirnya. Oh, nento. Rapat kada ranggang zikirnya tak ya kalau orang berzikir tak jalannya nento. Ujar julak lagang tak bakenjot. Ya. Ujar julak tak. Bakenjot di julak leh alami benar-benar ini nah. Halo. Mbah itu nangnya mustajilatan lah ya lo bakenjot. Wakolat haro managur nangnya dan Nabi Yusuf. Ya Yusuf, ajib sayyidataka. Fa innaha tad'uka fi baitil faitun. Yusuf giringina bos ikam. Karena bos ikam membawa ikamna pada duaan aja ka rumah nang hanyar tuntung nang diberi ngaran si Kaitun. Kaitun. Basta kait jua ini. Makanya Nabi Yusuf nang itu matan lagi halus apabila lawan orang tua ta. Samian, menurut benar, mutian, mendangari masih. Sini kah itu ahlak orang soleh. Apa ujar orang tua? Inggih ja. Mbak lima pak. Wakana biadih kotibun min dhabin ya Abu Bih. Nabi Yusuf naya rahatan itu memingkuti di tangan sidin ini tungkat emas. Ba panenan tu nasi dia tungkat emas neta. Dikiyo oleh jalan kasih kita. Kalau mana hanya diulah minta. Lalu ya min dhabin yal abu bihi paromahu dilapas sidin tungkat tadi daripada sidin sigran apa oh apanya anu suruhan apa petuanan ya anu, wa asro'a dan sidin cepat di babil bait mendatangi ke pintu rumah nang hanya diulat tadi palam mawadu'a kadamahul wahidah manakala sidin ma'andak sebelah batis saja nang hanyar kamu hara lawang tadi lalu ahasta kolbuhu bisyari sidin sudah ada dapat taguran di hati bahaya cekernya nyawa apabila masuk sini. Bahayanya wacakarnya ditaguk orang ditaguk kita nih undang ditaguk orang tahu lagi emang antara nih gua pikir panjang dulu gampangan ditaguk orang habis-habisin kena gampang ih eh dan itu sirin bahasa di hati sirin wadar rujua lalu sindak babulik nih sindak babulik kan ada kalau tak apa padah di hati nah anak babulik pak asroat dari hati cepat jareha ilahi anu menunjul wajar ratu, lalu dihanggus pulang, sudah ditunjuk, sudah dihanggus pulang, listarir, artinya, nih, ke ranjang tadi, ke ranjang situ tadi. Nah, Pak Gomma tuh ayin-ayin ngaran Nabi Yusuf, nanya berpajam ke dua matanya, pajam makan si dia, nah, apa ini nang gambar nang berduaan ini tadi, Pak, ya Nabi Yusuf di musibah, berpajam sih, nah, pajam, mun kita, kok bisa minjam kacamata? Ada ini karena bapak jam. Ini melihat gambar haram. Gambar haram ini. Nah, pendeknya melihat gambar ini bangun. Ada guring tak? itu ada bulin kok kaita. Nah itu sidin bepajam sidin ham tahan kalau tahu orang eh limbah itu apa gamat ini watro kalau tahu batunduk sin supernon Tuhan. Supernon Tuhan batunduk wabaka menangis. Nah isak menangis hayaan minallahi taala karena supan benar lawan Tuhan. Warawadatuhna nini maka amrawadat nini lakah lakah si lehan ini lakah lakah tahu ke lakah lakah si itu dalnya tertinggal kalau tak warawadatuhna anap si lalu pak aba Nabi Yusuf tetap mengaras kada hendak. Nah ini orang kuat telah ada hendak pakolat lahu hamnan Nabi Yusufnya kada hendak sih deh jauh para mendatangi ke pembatuan ada aneh anu salah sambet bener aja salah sambet nih pakolat lahu lima tuh kalipu amri hei ujar si naik darah nengah jalehan naik darah kenapa nyawa waninya kada nurut undak nyawa. Ujar saja. Pakola. Ujar Nabi Yusuf. Khaufan minallah. Ulun takutan lawan Allah. Wa ikraman li sayyidi. Alladhi ahallani mahalla awladih. Ulun ini menghormati lawan laki pian. Karena laki pian itu rasanya abah kandung ulun rasanya. Kada purun ulun nangka ini. Pian ini rasa umma ulun. Ujar siapa? Nabi Yusuf. Nah, pakola. Amma ilahuka pa anautika jami'al amwal. Adapun Allah Ta'ala, Tuhan nyawan itu kena undam barinya duit, tapal aja kanya papa pang nyawan. Suruhannya ditapal, Allah Ta'ala coba cucuk menlehan ini. Pana utika jami amwat asabdak bihali rabbik liyagpir laka. Habis ya. Nyawa kena bariakan loan Tuhan nyawa. Duit nang debar ini nyepapa pang nyawa selamat aja. Ujar. Jaleha. Nah apalagi hadadun damba sama saya duduk adapun laki nyawa gampang karena unda menginuminya obat tidur sepenjade kenapa? Racun. Nah ini nangnya kita kalau takkan na bini-bini nangka ini nangnya baba gair bana kan bini kita nang bamasak kan inya ha? Nah ini nangnya nih gom dibuatinya nih nih ha? Nang ini mampus nih nih dibuatinya ada banyaknya buat sebotol-botol gitu. Iya am sudah dingin am lintuan dah. Nah ini nih muntahkan nabi ini bini nih nang pina daur lawan laki nih pina bagus sama cuma-cuma itu nih tak pak buatinya tak nang laki bak makan mbak tuntung nang makan hilang hidung nah jangan. Nah ini artinya sudah ini mampus racun tapi kada gampang orang memati orang membunuh orang sama lawan membunuh samunyaan manusia dosa ganal bah. Nah wah ini matinya wah ini kada terdengar lagi kalau orang mati makan racun sap orang nang bisi racun ini tahu sudah kok bilang balik makan orang sampai orang mati sama lawan bunuh samunyaan di mana pengalihnya urusannya pakaan apa mengkotalan nasa ya pakaan nama kotalan ama kotalan apa nafsan biar nafsin pakaan nama katalan nasa jami sama lawan membunuh semenyaan manusia jadi kita aman aja ini ada orang nyurungi makan ada orang membari hantu sepnya selamat aja lain beheri jan nang zaman itu zaman ini bilang banyak perintah kata ketujuh tak buatinya rok darah kena innalillah nah ya kak ada bisi leh di awak misalnya radarnya masuk di rumah sini nah olehnya ada racun di dapur tahu sudah ada radarnya ya kak ada bisik itulah nah Nabi Muhammad kalau Jibril kalau bare Jibril kalau luwak-luwak jerata nah itu tuh racunnya ada satu kaul madakan si CP nya itu nang bapak dah sete kambingnya ta artinya jangan ditaguk ulun ya Rasulullah ulun diracuninya mintok bini-bini juga ini ya Rasulullah tuh ketujuh nengnya kalau kambing ta ketujuh batang pahanya ikan pang ketujuh batang paha juga kah ah batang paha kambing juga kah minta apa salah sambet tapi ini aku salah terus nih nah jadinya paham sudah Nabi ketujuh tuh lalu di bana makannya di sete ya kan tetapi dibuatinya racun. Apalagi si din kadang makan yang lain pada misalnya intalo. Nyaman bana kalau lah spesial itu. Din kadang minum lain pada banyu dingin. Nyaman bana mun hendak berbuat jahat. Tapi jangan ada lagi nang kaitu sudah kita lah. Itu kada boleh meracuni orang kada boleh. Dosanya sama lawan membunuh samunya manusia ganal bana. Hina ngaran yakin halabar dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Bermula tauhid dan ketiadaan syirik itu anugerah dari Allah Ta'ala kepada kami para anbiya dan kepada seluruh-seluruh orang yang lain daripada orang mukmin dapat anugerah juga. Artinya soal iman ini kada kawa diapa-apai. Amunnya kana kada luput, nya luput kada kana. Nah, di sini ta. Lah. Semata-mata anugerah minta. Bari ma pajar. Orang tu asalnya kafir tang ada beiman ja. Nah, itu kalau seluruh Asia ini mengandung akan awal makhluk itu Nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi sesudah Nur Nabi itu masuk ke dalam jasadnya ada nang aktif, ada nang non aktif. Tapi ada buktinya dalam Quran itu ada. Alastu bi rabbikum qalu bala. Itu Adam di alam arwah senyaan roh itu mengucapkan iman. Bala. Sesudah roh masuk ke jasad, ini ada non-aktif. Kada mengikrarkan dengan lidah karena ada terhalang. Ada yang berbatas sementara sekian tahun non-aktif. Kemudian mengikrarkan dengan lidah. Aktif pulang inya. Inya sudah ada di dalam. Ada yang sepenjadi. Ada yang menghilang akan pulang. Nah itu tadi. Jadi macam-macam. Anugerah Allah Ta'ala kepada kami dan kepada orang lain. Bi irsalina ilaihim. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi sayang, persentasinya manusia lebih banyak nang kada syukur. Maksudnya nang kada bertauhid. Nah, jadi Tuhan madahkan sudah. Kalau dihitung-hitung manusia adalah dibagi dua, maka tak banyak nang kafir, nang musyrik daripada nang mukmin, nang muslim. Sudah. Walakinna aktsaran nas la yaskurun ay la yuwahhidunallaha ta'ala. Jadi kada bertauhid. Kalau orang sudah bertauhid masih ada juga orang kada syukur, kada mengamalkan wahdaniyah, kada memuraqabahkan wahdaniyah, kada memusyahadahkan wahdaniyah itu. Bahanu ingat kan wahdaniyatullah, bahanu kada walinda afal kabarnya macam-macam makam. Tahu aja wahdaniyah itu tahu tapi kada memandang. Itu kebanyakan juga nang kaitu. Lah kebanyakan juga nanti itu. Ya sahibais sijin a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya sahibais sijin ayya sahibayya fis sijin. Wahai dua kawanku nang sama-sama baimbay masuk dalam penjara. Al atau tafsir kedua. Ya sakinis sijin wahai seluruh kurang nang masuk dalam penjara. Kama kila risukkanil jannah ashabul jannah. A'arbabum mutafarrikun. Apakah benda-benda yang disambah orang yang kada sama lebih bagus daripada Allah yang asa lagi menggagahi akan sekaliannya. Sebagus yang mana yo jasudin nda menakuni nyawa nah. Jadi mimpinya kada dijawab dulu ditakuni. Yang kedua nih, Allah Ta'ala ta'asa wahdaniyah, wahid, wahdaniyah, qahhar pulang, yang lain kata kau berdaya, di atas sisirin terus, tak bagus Allah Ta'ala itu kah, tak bagus yang disambah, yang kada sama kah. Sini betapun nih dulu, ayo pang dan minta jawabannya wajah sudah. Yang lain dari Allah Ta'ala aja kalau orang nyambah. Sama lah yang lain dari Allah itu kada buktinya muktalipun fil kibar ada yang ganal banar berhalanya ada yang halus ya, ada yang tinggi banar ada yang rendah kan kada sama Wasigar halusnya pun kada sama juga. Walaun, nah warnanya kada sama juga. Ada nang min zahabin amas nya nang kasugih. Nang kasugih nah. Baulah Tuhan amas diulahnya. Nang kada tapi sugih, ada biji perak, perak diulahnya Tuhan. Ya kata tawa Tuhannya itu salawatan tetawa. Kada bisa ampih lalu. Lah. Ya kamarangut selawasan rangut ulahan wahadidin ada nang pinata susah lagi besi diulahnya bahagoran ini tuh nanti tambah ada nang kada besi-besi wasuprin tambaga kuningan ada nang kada besi itu pulang wakasabin kayu ditatahnya. Ada nang kayu kada jua wijatin batu. Wagai rizalik. Kada kebicaraan. Banyaknya. Ni itu kan nang bagus pada pendapat nyawa atau Allah kah? Ay hadil asnamu ka ma'mulatun wa maquratun fa innal insan ida arada kasraha kadara alaiha. Karena bukan lamun berhala banaraja nang manusia nang maulah ni itu atau orang lain handak merusak gampang banar. Namun Allah Ta'ala qahhar. Ada kalau hendak diapa-apai kalah senyaan yang lainnya. Nah, mana dua bagus? Bahaya makuratun walayun tazaruh surumpaati minjatnya. Mana artinya kada kau berdaya berhalang itu? Mana pulang kada kau senulung? Adapun wa ilahul alam Allah Ta'ala pencipta alam semesta fa'alun kada singrantian berbuat. Kada bisa uyuh artinya. Nah, qahharun pulang menggagahi yang lainnya salah senyaan yang lain qadirun ala isalil khairat kuasa pulang menyampaikan segala apa kebaikan yang diinginkan wadabtil alaq afat dan menolak segala bahaya yang dibenci wal muradu maksud kata sirin ini ibadatu alihatin satta makhuratin khairun am ibadatullahil muatawahidi bil uluhiyah al ghalbi ala khalqihi walayugolabu khairun. Untuk adalah bagus nyambah Tuhan itu kah? Bagus nyambah yang berhala tadi kah? Yes. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Nyawa jisrin menyambah berhala-berhala itu yang lain dari Allah itu kecuali nyawa menyambah ngaran. Tambah ngaran. Ngaran itu pulang nyawa jua yang maulahnya. Pulang lah. Ngaran kada bezat. Diulah-ulah jua ngaran itu pulang. Antum wa abau kumatnya nang maulah ngaran tu nyawa. Lawan ini datu nyawa nang bahari. Ai illa dawatun aujatum wa abaukum laha asma'an alihatan bimahdi dalalatikum maja. Nang jarin ini datu nyawa sampai kaya nyawa nih. Memadahakan itu Tuhan. Itu nyawa aja. Takulaan madahkan Tuhan. Kenapa jadi madakan Tuhan? Karena nyawa jua bungul. Bisa. Nang kada Tuhan dipadakan Tuhan. Minta. Ma anzalallahu biha min sultan. Kada ada pang Allah Ta'ala menurunakan dengan ngaran itu tada. Nang selalu ngaran tu nyawa tambah. Min sultan daripada dalil nang bujur. Ay min hujjatin tadullu. Apa tu? Ay bitilka tasmiya al-mutatabba'ati lil ibadah min sultan min hujjah tadullu ala sihatiha wa tahqiqi musammayatiha. Bitilka tadawat. Jadi paka annakum la ta'budun illal asma'al mujarrada ta'anid dawat. Ya kah? Wal makna annakum sammaitum malam yadulla ala sihatiha ulahiyata aklun. Mereka yang kamu ini artinya memberi nama akan sesuatu yang kadada dalil akal atas berhak sesuatu itu menjadi Tuhan. Wala naklon dalil nakal kada tajua, iya kah? Alihatan jadi maf'ul sammaitum tada. Suma akhatum ta'buduna bitibari mutlikuna 'alaiha itu. Nyawa menyambah itu karena ngaran itu nyawa jua maulah-ulahnya. Minto. Inil hukmu illa lillah. Laisal hukmu fi amri ibadah illa lillah. Ringkasnya luput dah menyambah yang lain dari Allah itu luput. Falaisa li ghairillah hukmun wajibul qabul wala amrun wajibul iltizam. Amara an la ta'budu illa iyyah. Tuhan menyuruh kita dengan perantara segala lisan nabi-nabinya bahwasanya jangan ada menyembah selain dari Allah bahabis. Li'anal ibadata, karena ibadat itu nihayatu ta'zim. Jadi arti ibadat yaitu kasudah-sudahan membesarkan. Itu arti ibadat. Kalau kita membesarkan benar kasudah-sudah besar, itu ngarannya kita menyembah. Ngarannya pala taliku, maka kada patut benar ibadah itu illa biman hasala min hunihatul in'am, kacawali lawan seseorang nang hasil dari orang itu sahabi-habis memberikan kenikmatan. Siapa yang nang memberikan kenikmatan? Allah aja. Ada berhala itunya, kada kau memberi nikmat, inya gin minta pakaiane, minta pupiahe. Ha? Yalah, kehujanan kada kau nang kit hujan. Di payung ini diulahkan payungnya, bungkas payungnya kada kau ganti. Rentah kisahnya, jadi ini memenderi lawan kawan nang baduan ini. Kalau baharaan akalnya terbuka, tak apa-apa. Bujur artinya, Yusuf ini nang cambanya Allah. Itu ndak luput, mintu tak. Wa huwa Allahu ta'ala li'anna minhul khalqa wal ihya'a wal rizqa wahil hidayata. Karena menjadikan dan menghidupkan, memberi rezeki, memberi hidayah, itu kada lain daripada Allah, ya kah? Wa ni'amullahi katsiratun. Bermula nikmat Allah itu kada kaitungan banyaknya. Wajihatu ihsani lil khalqi ghairu mutanahiyatin. Bermula jihad-jihad kebaikannya kepada makhluk kada ada hingganya. Ya kalah. Ucapnya rezeki datang, nah datang sini, dari sini, dari sini, kada kau kaitungan lagi. Okonnya mau kepala kebanyakan bisi. Nah, ini kada diusaha, ini datangan aja. Jihad tu ihsani ghairu mutanahiyah. Jadi artinya bagus nyembah Allah aja kalau. Dalikat dinul qayyim. Lamun kita tuh menyembah Allah aja, kada disarikatakan nang lain. Nah, itu nang bujur. Nang bujur tah, nang lurus, nang kada bengkok, iya ni tah. Ayat taksisuhu ta'ala bil ibadah ad-dinul qayyim alladzi ta'abada alal barahin, nang kuat benar atasnya aga segala napa dalil, aqlan ada wa naqlan ada. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia ini kada berilmu, kada tahu, sangkanya menyembah Allah itu luput, lalu mencari yang lain. Minta ayat dalika ahwadinu mustaqim li jalihim misalkan apa tadi? Bitilkal barahin. Summa qala walamma faragha sayyiduna Yusuf minad du'a ila gatillahi ta'ala raja da ta'biru iyahuma. Masalah sidin memberikan maka itu tadi penjelasan tawhid, hanya sidin masuk memadahkan takwil mimpinya. Itu aja kalau dulu nih lah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinash-shirotal mustaqim.